Kalau boleh bassnya diturunkan, boleh. Bassnya diturunkan sedikit. Shalom saudara. Saya ingin berkenalan dulu. Karena saya pastikan inilah pertama kali saya boleh melayani saudara. Ya. Pertama-tama izinkan saya untuk boleh menceritakan perasaan saya. Saya merasa dihormati sekali. Boleh hadir di tengah-tengah saudara dan berbakti bersama dengan saudara. Terlebih lagi Tuhan memberikan izin kepada saya untuk boleh melayani saudara dalam bentuk firman Tuhan. Itu merupakan satu kesukaan dan satu hal saya kira anugerah yang besar bagi saya. Nah saudara, nama saya Benny Solihin. Saya ini seorang pendeta yang melayani sebagai dosen saudara. Jadi saya enggak melayani di sebuah jemaat tetapi dosen. Di Kota Malang, namanya Seminari Alkitab Asia Tenggara, atau disebut SAAT, Saat Kota Malang. Tahun depan berusia 60 tahun, cukup tua saudara ya, 60 tahun. Sudah belasan tahun saya di sana, walaupun saya berasal dari Jakarta, saya bersyukur Tuhan membawa saya ke Kota Malang yang sebetulnya di dalam Tuhan sangat tidak malang. Yang malang adalah kota Jakarta saudara. Setelah sekian tahun baru saya tahu bahwa Tuhan sudah memberikan saya kota yang setengah surga. Agar kalau masuk surga saya gak terlalu kaget, saudara. Bagi saya Kota Malang kota yang enak. Kalau saya masuk Jakarta sekedar melayani, saudara ya. Kalau suruh tinggal di Jakarta, orang bilang amit-amit jabang bayi. Stres sekali, saudara ya. Saya orangnya gak tahan stres kalau melihat kemacetan kayak gitu. Betapa Tuhan itu baik, ya. Amin saudara, berarti Tuhan juga baik taruh saudara di Jakarta ya. Amin, itu namanya anak Tuhan ya. Dimanapun kita masing-masing punya sudut yang harus diterangi. Ya. Tuhan memberikan saya dua orang putra, satu 24 tahun, satu lagi 22 tahun. Ya. Seorang istri yang sangat baik sama saya, hari ini gak bisa ada di tengah-tengah kita saudara ya. Karena dia menemani mamanya. Istri saya orang Kebon Jeruk, Jakarta Pusat. Nah kebetulan mamanya sudah tua jadi nemeni ke gereja. Ya. Dia tidak menemani saya. Kurang setia juga sama suami. Lebih setia sama orang tua. Tapi justru itu khotbah saya hari ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah saudara, saya memilih khotbah ini karena ini hari Ibu Internasional, Mother's Day. Ya. Saya kira perlu sekali kita mengingat ibu. Tapi saya sebelumnya kasih pengantar ya. Kalau saudara dengar khotbah ibu, isinya apa? Secara umum isinya penekanannya kemana? Ibu itu diapresiasi, betul gak? Disanjung dan dipuji. Satu kali saya membawakan sebuah tema khotbah tentang hari ibu. Berikan 1000 bunga untuk mama. Waduh, saya pengen jadi mama. Kalau saudara dengar Father's Day, Pak Pendeta khotbah apa? Tekanannya di mana? Menekan kita terus kan kaum laki-laki, betul gak? Didik anakmu, hormati, kasihi istrimu, begitu ya. Emang kurang adil, banyak pendeta kurang adil saudara ya. Kalau Father's Day kita kaum laki dimarahin terus. Makanya begitu Father's Day saudara ya, banyak bapak-bapak keterlambat bangun. Gak mau, karena tahu dimarahi. Oke lah di hari ibu ini, karena itu saya tidak mengkhotbahkan pada satu ibu saja, saudara, artinya sebelah pihak saja, tapi saya ingin mengangkat tentang orang tua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, mari saudara kita buka Keluaran 20 ayat ke-12. Keluaran 20 ayat ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, satu kali saya menonton sebuah sinetron di salah satu saluran televisi. Adegannya begini. Seorang laki-laki dewasa sedang telepon rupanya sama kakaknya. Nadanya meninggi, rupanya dia kesal sekali. Kalimatnya demikian. Kak, kamu jangan mau enak-enak saja ya. Papa tuh sudah tinggal 1 minggu di rumah saya. Saya mau bawa ke rumah kamu. Masa bodoh, kamu mau taruh kemana? Saya gak peduli. Saya sudah menjalankan tugas saya 1 bulan 1 minggu. Ditutup teleponnya. Saudara, ayah yang jadi bahan pembicaraan itu duduk di samping sang putra tadi. Dia diam, tertunduk. Saya bisa merasakan dari ekspresi wajahnya dia sangat tertekan. Dia seperti keranjang cucian kotor, saudara, yang dioper dari satu anak ke anak yang lain tanpa penghargaan. Saudara, betapa sedihnya kalau kita mengalami nasib seperti itu. Saya sadar, saudara, ketika nonton film itu saya berkata, wow, inilah masyarakat kita sekarang ini. Masyarakat yang tidak lagi menghormati ayah ibu mereka. Masyarakat yang merasa benar-benar jadi beban berat kalau mengurus orang tua. Terlebih lagi, saudara, di balik kesibukan orang modern masa kini, baik itu studi, karier, hobi, gaya hidup, kita merasa benar-benar berat sekali kalau kita, saudara, dibebani dengan seorang tua atau lagi 2 orang tua masuk ke rumah kita. Seorang bapak, seorang ibu berkata sama pendetanya begini, Pak Pendeta, kalau kami diminta bayar 100.000 sebulan untuk biaya hidup orang tua kami di panti jompo, okelah, kami gak keberatan. Tapi jangan suruh orang tua kami tinggal sama-sama kami, Pak. Kami ini bekerja, suami bekerja, istri bekerja, siapa yang ngerawat? Saudara, gak salah menaruh orang tua di panti jompo. Gak salah kalau orang tua kita mau dan itu pilihan dia. Tapi kelirulah kita kalau kita menaruh orang tua kita di panti jompo hanya karena kita merasa terganggu oleh dia yang berada di rumah kita. Saudara, saya takut gaya orang-orang modern kini, saudara, sebetulnya telah merebak masuk ke dalam budaya anak-anak Tuhan di gereja. Dan mungkin saja, bukan, saudara sedang bergumul juga nih dengan masalah orang tua. Saudara bertahan begitu keras dan tidak mau masuk mama atau papa ke rumah saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah zaman yang tidak lagi mau menghormati ayah ibu, firman Tuhan tetap berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Firman ini tidak pernah di-delete oleh Tuhan. Tidak pernah direvisi, tidak pernah direduksi oleh Tuhan. Firman ini tetap eksis dan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, sebetulnya, saudara, kita tahu firman yang tadi kita bacakan merupakan firman kelima. Hukum yang kelima dari 10 hukum Taurat. Nah, kita juga tahu bahwa, saudara, hukum Taurat dibagi menjadi 2 bagian besar, bukan? Hukum pertama sampai hukum keempat itu bisa diringkas jadi hukum kasih yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, dari hukum yang keenam sampai ke 10. Hukum yang kelima sampai ke 10. 6 hukum yang terakhir ini mau mengisahkan tentang hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau dipikir, saudara, lihat hukum yang kelima. Hukum itu ada di tengah-tengah. Seolah-olah hukum itu adalah hukum yang kelima itu jembatan antara bagian yang pertama, hukum kasih yang pertama kepada Allah, dengan hukum kasih yang kedua kepada manusia. Boleh gak kita menafsir begini? Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi Allah sebelum kita mengasihi orang tua kita. Atau kita tidak mungkin mengasihi sesama kita sebelum kita belajar mengasihi orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Jadi hukum yang kelima ini begini penting, saudara. Itulah kunci mengasihi. Baik mengasihi Allah maupun mengasihi orang tua kita, saudara. Dan Allah sangat-sangat serius dengan hukum ini, loh, saudara. pelanggar hukum ini benar-benar dihukum berat di zaman perjanjian lama. Mari kita lihat Keluaran 21 sebelahnya, saudara ya. Saya ingin memperlihatkan betapa Allah sangat serius bagi pelanggaran hukum ini. Keluaran 21 ayat ke-15. Keluaran 21 ayat ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Lihat ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Saudara, Allah sangat serius karena Allah tahu Dia sedang memanggil satu bangsa untuk keluar, yaitu bangsa Israel. Dan bangsa ini akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa lain. Gimana bangsa Israel bisa menjadi berkat kalau tidak dimulai dengan menghormati ayah ibunya? Satu keluarga yang tidak menghormati ayah ibu akan menjadi keluarga yang lemah. Satu keluarga yang lemah akan menimbulkan masyarakat yang lemah, bukan? Tidak mungkin Israel bisa eksis menjadi berkat bagi banyak bangsa sebelum mereka belajar menghormati ayah ibunya. Aduh, Allah serius sekali, saudara. Hukumannya mati. Saudara, barangkali saudara akan berkata begini, Pak, nanti dulu Pak, Bapak agak mencampur adukan nih. Ini kan hukum Taurat nih, hukum kelima Pak. Yang gak berlaku lagi dong, kita di dalam perjanjian baru di masa gereja yang sudah ditebus oleh anugerah Kristus dengan kematiannya. Apa benar saudara hukum ini telah didelit oleh Tuhan? Enggak loh saudara. Saya memeriksa bagian Alkitab kita itu, saudara. Saya mendapati ketika Yesus hidup dan mengetahui ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengabaikan memelihara orang tua mereka karena pikiran mereka, kami sudah menjadi hamba Tuhan. Kami sudah mempersembahkan hidup buat hamba buat Tuhan. Ngapain lagi kami memelihara orang tua kami? Tuhan Yesus marah dan berkata, "Munafik kalian." Dia marah loh. Lalu ada bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 6, saudara. Mari kita buka Efesus 6. Ternyata di zaman gereja mula-mula, Paulus mengutip lagi hukum yang kelima ini, saudara. Efesus yang ke-6. Ayat yang pertama, 2 dan 3, perhatikan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Lihat ayat yang kedua, sama dengan Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang dinyatakan dari janji-janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara perhatikan. Paulus mengutip lagi dan membawa hukum ini kepada jemaat Kristen. Hormati ayahmu dan ibumu. Bukankah itu berarti hukum ini tidak pernah didelit oleh Tuhan? Dan yang luar biasa saudara, pada waktu Yesus tersalib, ada 7 kalimat yang dia ucapkan di sana. Salah satunya adalah dia sedang melaksanakan hukum ini. Ketika dia melihat Maria yang di bawahnya dengan hancur hati melihat putranya tersembelih. Menangis dan akan merasa begitu kehilangannya. Yesus menatap Maria dan dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dia menengok pada Yohanes. Lalu dia menatap Yohanes, "Inilah ibumu." Dengan perkataan lain saudara, di tengah-tengah sekarat hidupnya, dia masih memikirkan dan mengasihani ibu jasmaninya Maria. Dia bukan cuma mengecam ahli Taurat yang tidak menghormati ibu mereka, tetapi dia yang telah mempersembahkan diri kepada Allah dan kepada manusia, di tengah-tengah kematiannya masih tetap memperhatikan ibunya, menghormati dan mengasihinya. Jadi saudara bisa kita lihat bahwa hukum ini terus dibawa oleh Tuhan. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru, terus ke masa gereja. Bahkan Tuhan Yesus Kristus pun melaksanakan hukum ini. Saudara, apa sih arti kata menghormati? Menghormati itu punya pengertian menghormat, saudara. Tetapi juga jauh lebih dalam, menghormati itu berarti memberi tempat yang tertinggi. Memberi perhatian yang khusus. Lalu mengasihi dengan apa adanya. Itu menghormat dalam bahasa Ibrani. Saudara, pengertian ini dalam sekali. Tidak sekedar menghormat. Dan perintah untuk mengasihi itu merupakan open-ended comment. Artinya perintah yang selalu terbuka. Tidak mengacu pada satu tindakan yang harus kita lakukan. Dengan arti semua segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, lakukanlah. Open-ended comment. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak berarti bahwa seorang anak harus mengikuti apa yang diinginkan orang tua mereka. Efesus 6 ayat 1 tadi mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan artinya di dalam Kristus atau demi Kristus, hormati mereka. Atau karena Kristus, hormati mereka. Tapi di dalam Kristus juga punya batasan. Kalau orang tuamu meminta sesuatu, engkau melakukan kejahatan dan dosa, itu tidak usah. Di dalam Kristus. Jadi perintah ini tidak sewenang-wenang, saudara. Tapi memiliki batasan juga. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perintah ini bersifat universal. Universal artinya seluruh manusia yang pernah dilahirkan dari kandungan seorang ibu, lahir daripada benih seorang laki-laki yang mempunyai orang tua jelas, harus menghormati hukum ini. Yang kedua, saudara, hukum ini unconditional. Perintah yang tidak bersyarat. Saudara perhatikan. Tidak dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu jikalau mereka memang layak untuk dihormati. Enggak loh. Saya kira perintah ini berat bagi sebagian kita. Yang mempunyai latar belakang kepahitan yang luar biasa tertekannya. Seorang gadis mahasiswi pernah datang sama saya. Dia cerita betul-betul masa lalu di keluarganya yang sangat menyakitkan. Ayahnya pergi dengan banyak wanita, pulang 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Dan tiap kali dia pulang, dia panggil begini, enak sini, kamu kelas berapa? Saya baru tahu ada story, ada cerita yang begitu edannya. Kamu kelas berapa? Tahun depan tanya lagi, kamu kelas berapa? Iya jelas anaknya 24, kayak Osama bin Laden. Pasti dia gak ngerti ini anak kelas berapa. Aduh saudara, itu menimbulkan luka yang dalam. Seperti tidak punya papa, jauh lebih baik barangkali. Daripada punya papa yang gak tahu siapa diri anak itu. Oh saudara, bagi kita yang mengalami masalah dengan anak, dengan orang tua kita. Pasti kita sukar menerima ini kalau ini dikatakan unconditional comment. Perintah yang tak bersyarat. Mungkin ada di antara kita yang berkata begini, oh bapak ngomong enak aja. Hormati ayah ibu, universal, tanpa syarat. Engkau tidak tahu ayah seperti apa yang saya punya. Kalau saya punya ayah seperti teman saya, majelis pendeta yang baik dan saling bertanggung jawab, saya bisa pak. Tapi engkau tidak tahu siapa ayah saya, seorang bajingan, penjudi, pemabuk, tiap kali mukulin ibu saya. Haruskah orang seperti itu dihormati? Apa poinnya? Saudara-saudara, saya pikir itu hal yang berat sekali. Tetapi saya tidak bisa mengurangi bobot firman Tuhan ini. Bahwa firman Tuhan ini tidak diberikan dengan syarat. Tetapi tanpa syarat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada perkecualian. Dengan kata lain, ayah seperti apapun yang kita punyai. Ibu seperti apapun yang kita punyai, perintah ini jelas, hormatilah mereka. Adil gak Tuhan kalau kita disuruh menghormati ayah ibu yang tidak layak dihormati? Bagaimana mungkin menghormati, mengasihi dengan tulus? Apakah mungkin bisa kita mengasihi dan menghormati ayah seperti itu, ibu seperti itu? Bisa. Bisa bukan dengan usaha kita, tapi dengan anugerah Allah. Anugerah yang mana? Jangan pernah lupa bahwa engkau dan saya juga diselamatkan dengan unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat dari Yesus Kristus. Betul tak? Dia telah mati bagi kita pada waktu kita masih menjadi seteru Allah. Pada waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Pada waktu kita berberontak kepada dia. Dia telah mati lebih dahulu. Dia tidak menunggu kita baik. Karena kita telah mengalami kasih seperti itu. Kita dimungkinkan untuk mentaati hukum ini. Seperti apapun ayah kita. Seperti apapun ibu kita. Dengan anugerah Allah, kita dimungkinkan untuk melakukan ini. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam. Okelah. Saya ingin tanya dulu. Mungkin saudara berpikir begitu. Apa sih alasannya Allah mendorong kita untuk menjadi pelaku hukum ini? Yang pertama saudara, saya lihat secara teologis. Karena orang tua kita adalah orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi wali kita di dunia ini. Jangan lupa loh, itu Tuhan yang menetapkan. Kalau ada anak remaja yang ditanya, seandainya engkau boleh memilih, apakah engkau akan mengganti orang tuamu yang sekarang, kalau engkau boleh memilih? Saya kira 90% dari mereka akan berteriak, mau diganti. Enggak usah anak remaja, kita saja saudara, betul gak? Saya kira setengah dari kita berkata, saya tidak bersedia untuk memiliki orang tua seperti itu. Terlalu menyakitkan pak. Betul gak? Kalau seorang anak diperbolehkan memilih, kebanyakan anak itu akan memilih orang tua yang berbeda. Tapi nanti dulu. Kalau orang tua kita diperbolehkan memilih anak seperti apa yang mereka harus lahirkan, kemungkinan besar mereka juga memilih yang lain. Bukan engkau, bukan saya. Jadi dua-dua pihak gak punya hak untuk memilih, bukan? Lalu siapa yang menetapkan ini jadi anak ini jadi orang tua ini? Jawabnya adalah tangan kedaulatan Allah. Allah lah yang menentukan dari dalam kekekalan. Tidak pernah salah keputusan Allah, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menjadi penasihatnya dan Allah tidak perlu. Ketetapannya tidak pernah salah bahwa kita mempunyai ayah seperti itu, ibu seperti itu. Allah lah yang telah menetapkannya. Ini tidak berarti loh saudara. Orang tua kita layak jadi ayah kita atau orang tua kita kalau dia orang Kristen. Tidak. Ini tidak berarti loh. Allah menunggu dulu mereka jadi orang yang bermoral baik, baru dipercayakan menjadi orang tua kita. Enggak. Bukan karena mereka telah baik, mereka dipercaya. Tapi karena memang Allah mau mempercayakan, melalui mereka lah kita ini menjadi manusia. Dan mereka lah yang diberi tanggung jawab untuk memelihara, membesarkan kita, mendidik kita. Apakah mereka nanti melakukan tanggung jawabnya atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Tetapi kita tidak pernah boleh, saudara, merijek apa yang telah Tuhan tetapkan. Saya percaya, karena begitu pahitnya pengalaman di dalam keluarga kita di masa lalu, saudara menolak mempunyai ayah seperti itu atau ibu seperti itu. Tapi tahukah saudara, ketika kita menolak kedua orang tua kita sebenarnya sedang berhadapan dengan ketetapan Allah yang tidak bisa berubah. Kita sedang menolak ketetapan Allah. Sungguh satu kehidupan yang sangat-sangat sukar sekali kalau kita berhadapan dengan berlawanan dengan ketetapan Allah. Saudara belajar menerimalah. Tidak ada orang tua yang sempurna. Sama seperti tidak ada anak yang sempurna. Dan Allah tidak pernah bermaksud memberikan engkau dan saya orang tua yang sempurna. Tidak. Sama bagi orang tua kita, Allah tidak pernah bermaksud memberikan anak yang sempurna. Tidak. Dua-dua harus belajar di kaki Tuhan untuk menerima ketidaksempurnaan ini. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Yang pertama, saudara, karena secara teologis Allah telah menetapkan mereka menjadi wali kita. Yang kedua, secara moral kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada mereka. Oleh karena itu kita harus menghormati orang tua kita. Pernah gak kepikir bahwa kita ini orang-orang yang berhutang pada mereka? Tahu sih tahu ya. Cuma sadar sekali kadang-kadang enggak juga. Saudara, minimum 20 tahun kehidupan kita pertama di dunia ini, kita itu bergantung sama mereka loh. Atau bahkan sebagian dari kita setengah daripada hidup ini bergantung sama mereka. Dan bergantungnya itu, saudara, dalam satu keadaan tertentu kita pernah bergantung total sama mereka. Dengan kata lain, sehari saja mereka enggaknya menyentuh kita, enggak menolong kita, matilah kita. Kita pernah dalam keadaan yang betul-betul depend on them totally. Saudara bisa bayangin itu. Nah, saya ini orang yang lambat untuk menyadari. Ya, budi baik papa saya, mama saya, sampai saya menjadi ayah dari anak saya. Saya masih ingat, saudara, ketika itu anak saya mungkin berumur 8 hari. Anak pertama. Satu malam dia nangis terus. Rupanya problem dia adalah ingus yang di kedua hidungnya ini gak bisa keluar, saudara. Dari jam 8 sampai jam 12, kami bingung. Istri saya baru pertama kali jadi ibu. Saya baru pertama kali jadi bapak. Kalau itu anak ke-24, tidak lagi, saudara ya. Anak pertama, sudah 4 jam nangis, kami bingung juga. Lalu saya di tengah-tengah itu saya liatin gimana caranya. Keluar-keluarin ingus gak menolong. Akhirnya saya berkata sama istri saya, ginilah ya. Saya akan beli pipet ke apotek, kamu tunggu sebentar. Lalu saya lari beli pipet. Saya tarik-tarik ingus anak saya. Tarik lagi. Keluar sedikit, menolong sedikit, gak terlalu banyak. Sampai di tengah-tengah kebingungan istri saya ngomong begini, Ben, mama cerita, waktu saya kecil kalau saya sedang mampet kayak gini, papa sedot ingus saya dengan mulutnya. Hah? Iya, sedot dengan mulutnya. Astagfirullah. Tapi saudara-saudara, saya gak punya pikiran lain. Oh iya ya. Lalu saya mulai mendekatkan mulut saya ke hidung anak saya. Baby 8 hari. Saya tarik pelan-pelan. Rasanya kayak asparagus. Yang heran saya masih ingat perasaan saya. Enggak ada rasa jijik sedikit pun. Yang ada cuma satu hati yang meluap dan ingin berkata, nak, apa yang papa bisa lakukan, papa akan lakukan, nak, buat kamu. Oh, saudara, tahukah engkau? Itu yang menyadarkan saya berpikir setelah itu saya duduk. Ya Tuhan, berapa banyak hal-hal semacam ini dilakukan oleh papaku dan mamaku tanpa mereka pernah cerita. Makanya saya katakan saya ini orang-orang yang lambat sadar akan budi baik papa mama. Bahwa saya orang yang berhutang. Saudara, pastilah saya pernah dalam satu keadaan yang tidak berdaya seperti itu. Engkau yang hebat sekarang ini pernah berada dalam satu keadaan yang betul-betul lemah, tidak berdaya sampai membuang ingus, hi, begini pun tidak mampu. Lalu siapa yang melakukan itu? Papa dan mamamu. Haruskah kita sombong dengan keberadaan kita yang sekarang? Engkau menjadi the owner dari satu perusahaan, direktur, karyawan yang berprestasi, pembisnis yang luar biasa. Jangan pernah lupa kita adalah orang-orang yang berhutang kepada mereka. Bahkan saudara, kalau saya boleh berkhotbah seperti ini ya. Nanti orang kalau turun suka berkata, aduh pak khotbahnya bagus. Wih, saya senang sekali. Sering-sering muji saya saudara. Ya, pengkhotbah kalau gak dipuji-puji seperti bunga yang layu loh. Kebanyakan dipuji kayak rumput yang kering. Serba susah deh. Saudara, kadang-kadang tergelitik. Iya dong. Saya kan studi. Ya, gak sembarangan saya berkhotbah gitu ya. Wih, tapi kalau sudah duduk pikir-pikir, okelah kamu hebat. Okelah kamu bisa menuangkan gagasanmu dengan baik. Okelah kamu bisa menyusun kalimat dengan kalimat berantai dan logik. Okelah paragraf demi paragraf kamu susun. Tapi saya ingin bertanya padamu, seolah-olah saya dialog sendiri. Siapa yang mengajarkan engkau kata pertama dalam kosa kata benakmu? Jawabnya adalah orang tuaku. Saya masih ingat saudara, ketika saya anak saya kecil, 7 bulan atau 8 bulan saya lupa, saya masih kuliah di kota Malang. Satu kali saya pulang dari kuliah, istri saya berkata begini, Ben, anak kita sudah bisa ngomong. Ngomong apa? Mari-mari. Diajak masuk ke kamar saudara, anak saya masih rebah begini. Ayo nak, nak papa datang, ngomong nak, ngomong. Yang diajak ngomong masih celengak-celenguk. Ayo nak, ngomong, ngomong. Tadi ngomong apa? Dia malah begini. Loh, senyum saya bilang. Nanti, nanti, nanti. Ayo nak, ngomong. Ngomong apa, ngomong apa? Senyum lagi saya bilang. Ngomong apa? Kamu imajinasi? Enggak, enggak. Ayo nak, ngomong. Dibujuk-bujuk. Tadi ngomong apa sayang? Ayo ngomong apa? Tiba-tiba dia bicara satu kata. Itulah kata pertama. Mama. Mama. Ajaib sekali. Istri saya senang loncat-loncat. Lihat tuh dia bisa ngomong. Saya dongkol setengah mati. Karena kata itu, kata pertamanya apa? Mama, bukan papa. Mau saya papa. Gitu ya. Mulai saat itu saya latih anak saya. Setiap kali. Ayo nak, ngomong apa? Ayo nak. Mama. Capek deh. Latih terus, latih terus. Satu bulan ada kali. Satu kali, nak, ayo nak, nak ngomong apa? Pa, pa. Aduh puji Tuhan. Ada makhluk kecil bin ajaib manggil saya papa. Aduh itu rasa hati melambung-lambung. Saya ini menikah umur 29. Kalau saya tahu jadi papa itu indah, membanggakan. Umur 19 saya nekat merit. Sungguh. Siapa yang masih bujangan di sini? Meritlah cepat-cepat. Aduh saudara-saudara. Setelah itu perantauan atau petualangan antara ngajarin kata-kata terjadi, betul gak? Sama lah dengan di keluarga saudara. Mulailah kita tunjukkan, ayo nak ini apa? Kunci, kunci, bukan. Kunci, ci, bukan. Kunci, ayo kunci. Terus berulang-ulang. Mulailah dia suka tanya, pa, pa, pa, pa. Apa, apa, apa gitu ya. Dia lihat cicak, pa, pa, pa. Cicak, cak, cak, bukan. Cicak, cak, cak. Cicak, cak, cak, cicak. Kita tuh gak lelah-lelah loh. Lihat anak salah berulang kali, ratusan kali. Ayo diajarin terus, betul gak? Dan itu dilakukan oleh mama papa kita. Gak pernah mereka marah ketika kita salah, bukan? Tapi betapa tidak adilnya ketika beliau sudah pada tua dan kita mulai menjadi as keluarga, seluruh pusat keluarga itu kita, decision makernya kita, kita mulai memandang rendah mereka. Seorang bapak berkata sama ma, ibunya sebelum dia berangkat kantor. Ma, pegang kunci ini. Penitikan di daster mama. Iya, iya nak, sekarang. Nanti nak, sekarang, sekarang. Nanti dah, sekarang. Ini kunci ketiga loh mah. Kalau hilang lagi mama keluar dari rumah saya. Yang paling celaka, orang itu adalah orang Kristen. Menjadi tua itu alamiah. Menjadi pelupa itu bukan keinginan setiap orang. Tapi betapa tidak adilnya kalau kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang. Layakkah kita membentak-bentak? Sementara mereka terus bersuka cita mengajarkan kita kata demi kata. Dan apa yang tersimpan dalam benak kita sekarang ini tidak pernah lepas dari budi baik mereka. Bahkan hal moralitas baik dan salah pun mereka yang menanamkannya. Ada seorang pasutri, sepasang pasutri saudara, masih cukup muda. Satu kali datang pada seorang pendeta dan berkata, ini lagi konflik nih saudara. Bapak pikir aja, kata sang istri. Mamanya, kalau nginep maunya di rumah saya. Padahal anaknya 7 pak. Dan setiap kali nginep, bukan sehari 2 hari, 5 hari, 10 hari. Bukan cuma itu pak, indomie di dapur sama telur di kulkas habis pak. Pendeta itu menatap dengan sedih. Karena pasutri ini bukan orang gak punya. Telur sama indomie dihitung. Keterlaluan deh. Saudara-saudara, menantu, sang menantu lupa bahwa suami yang tercinta, yang gagah berkarier dengan baik, itu tidak bisa jadi dengan sendirinya. Tapi sang suami juga orang-orang yang berhutang kepada orang tuanya. Seringkali kita tidak menganggap orang tua, istri kita atau suami kita, sebagai orang yang sudah berinvest waktu, pikiran, tenaga, uang yang begitu banyak kepada pasangan kita. Saudara, memang inti keluarga cuma 2, suami dan istri. Tidak termasuk anak sekalipun saudara sebetulnya dalam perkawinan Kristen. Anak itu anugerah Tuhan, itu ekstra anugerah, itu titipan Tuhan. Yang ketika mereka sudah berkeluarga atau berkarier, mereka akan pergi dari rumah kita. Tinggal lagi intinya suami istri bukan? Memang orang tua tidak termasuk dalam inti kekristenan, keluarga Kristen, termasuk mertua. Tapi saya percaya, hormatilah ayah ibumu, melingkupi juga menghormati mertua kita. Karena mereka adalah orang-orang yang memberikan hutang begitu banyak kepada pasangan kita. Saudara, saya membaca sebuah cerita yang indah. Mungkin saudara pernah dengar, tapi saya ingin ngulang. Di satu keluarga muda, harmonis, Tuhan memberikan satu orang putri, katakan 4 tahun. Saudara, keluarga ini gak punya persoalan apa-apa, begitu bahagia. Satu-satunya persoalan adalah hadirnya seorang mertua di dalam keluarga mereka. Ini mama dari sang suami. Dan paling celaka saudara, sang mama mertua ini sudah Parkinson saudara. Jalan terus bergerak tangannya. Dan lebih-lebih dalam acara makan bersama, setiap kali dinner ketika sudah berkumpul, anaknya berteriak, "Ma, makan ma." Maka keluarlah sang mama dari kamar begini. Pakai celemek juga begini-gini. Nanti yang lebih kacau saudara ketika ngambil nasi, ngambil sop, tumpah semua. Ini membuat marah sang menantu wanita. Dia sudah jengkel, sering terjadi pertengkaran antara suami istri soal ini. Sampai satu kali tidak bisa ditahan. Ketika sang mama ambil sayur belepotan, dikeprak itu meja. Lalu dia melotot sama sang suaminya. "Saya sudah tidak tahan lagi lihat mamamu." Sang suami berkata, "Ya jadi mau apa dong, mama kan sakit." Mau apa, kamu sudah tahu jawabannya. Saya ngajarkan sang putri untuk makan dengan beres, mamamu ngajarin yang tidak beres. Sekarang pilih saja, kamu mau makan dengan mamamu atau mau makan dengan kami. Sang suami masih sabar dan berkata, "Apa yang saya harus lakukan? Pisahkan mamamu di sana. Kita makan di sini, mamamu di sana. Mamamu berantakan di sana mejanya." "Ya sudah." Sang suami lihat meja kecil, diangkat. Bawa kursi kecil, dibawa. Lalu dia berkata sama mamanya, "Ma, pindah ya Maya." Mamanya diam. "Yuk ma," diangkatin piringnya, diangkatin sendoknya. Mama itu diam di sana, makan di sana dengan air mata yang terus turun. Saudara, pada satu hari sang suami pulang kerja lebih awal. Dia kangen sama sang putri, jadi dia masuk ke kamar putri. Sang putri lagi main rumah-rumahan dari plastik kayak Lego. "Hai putri, Bapak sudah pulang? Iya. Lagi ngapain Putri? Putri lagi bikin rumah-rumahan besar sekali, Pak. Wah, iya, rumah siapa? Rumah Putri. Itu apa tuh yang hijau-hijau? Lapangan bola. Liga Itali nanti mainnya di sini, Papa. Papa gak usah nonton TV lagi. Wah, itu apa? Kolam renang. Gede ya Putri. Putri orang kaya. Itu apa? Luang makan. Meja makan yang gede. Buat Putri, suami Putri, anak-anak 7, Papa. Itu yang kecil apa? Meja kecil, Papa. Buat siapa Putri? Buat Papa. Buat Papa. Saudara, imajinasi sang putri kecil menancap di hati papanya. Dia terdiam sejenak, sakit hatinya. Lalu dia ambil tasnya, dia masuk ke kamarnya dengan menangis. Hancur hatinya. Disitulah dia memikirkan perasaan mamanya. Lalu dia menangis sejadi-jadinya di depan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku, ampuni. Saudara, kita adalah orang-orang berhutang juga terhadap mertua kita. Jangan sepelekan mereka. Saya percaya hukum tabur tuai. Dalam arti apa, saudara? Apa yang kita tabur sekarang akan kita tuai. Kalau anak-anak kita melihat bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dan memperlakukan mertua kita, mereka sedang belajar. Besok hari tua, perlakukan aku seperti itu. Kalau kita nanam yang baik, kita akan menuai benih yang baik itu, tuaian yang baik. Kalau mereka melihat betapa sadisnya kita kepada orang tua kita, kita sedang mensignalkan, nah kalau aku sudah tua, buat aku seperti itu juga. Jangan salahkan mereka kalau kita tidak menuai atau menabur yang baik hari ini. Oh saudara, kita ini orang-orang yang berhutang. Jangan pernah kita lupa. Kita orang-orang berhutang. Kasihi mereka. Hormati mereka. Terakhir. Mengapa Allah mendorong kita untuk menjadi pelaku firman ini? Secara praktis, saudara. Alasan yang ketiga adalah karena hidup mereka jauh lebih pendek dari kita. Dengan demikian, kesempatan untuk mengasihi dan menghormati mereka itu terbatas. Betul tak? Memang banyak, saudara, bukan banyak lah. Ada sebagian anak-anak yang meninggal dahulu lebih daripada usia orang tuanya. Tapi kebanyakan orang tua meninggal dahulu. Itu berarti kesempatan kita kumpul dengan papa mama, menghormati mereka, memberi perhatian pada mereka, terbatas sekali. Enggak selamanya ada loh. Kadang-kadang saya iri melihat teman-teman sebaya saya masih punya mama, punya papa. Jalan-jalan keliling Indonesia, juga ke luar negeri. Masuk mobil dibukain, saya bisa menetes air mata saya. Karena saya tidak punya kesempatan itu. Pada waktu saya umur 20-30 tahun, mama saya meninggal. Pada waktu saya berumur 35 tahun, papa saya meninggal. Pernah satu malam saya bermimpi. Saya menggandeng mama saya nyebrang jalanan untuk makan bakmi. Saudara, waktu kami kecil bakmi itu makanan mewah. Yang terjadi kalau saya sakit atau anak-anak papa mama sakit. Mama akan bertanya gini, mau nasi tim apa bakmi? Wah, itu luar biasa. Mie aja mami, berapa? Jangan banyak-banyak, 3 bungkus aja mami. Sometimes kami pergi ke Gang Kelinci untuk makan bakmi. Dulu bakmi yang paling hebat Gang Kelinci. Aduh saudara, kalau udah diajak mama papa di sana rasanya bangga sekali. Saya mimpi satu kali saya menyeberangkan jalan, Pak, mama saya, papa saya yang udah tua, saya gandeng, makan sama-sama. Saya yang berdiri kemudian membayarkan mereka. Tapi kesempatan itu enggak ada lagi. Saya bermimpi, saudara, untuk mengajak orang tua saya pergi jalan-jalan. Entah itu ke Bali, entah mungkin juga ke Singapura, ke luar negeri yang lain. Saya ingin mereka bangga bahwa mereka punya anak seperti saya. Saya rindu, saudara, ketika saya berkhotbah ada papa mama saya duduk di sana. Agar mereka tahu anak yang mereka lahirkan, yang remajanya rusak, yang membuat air mata mereka terkuras habis, dipakai Tuhan. Tapi kesempatan itu tidak ada lagi. Pernah satu kali, saudara, ketika saya masih mahasiswa, saya nonton televisi dengan mama saya. Kemudian dia berkata begini, Ben, lihat itu tuh, itu blender nasional, aduh mami suka sekali. Saya bilang, mami beli aja. Anda. Saudara, saya kira dia bisa beli sih, cuma anaknya 5 bukan? Seorang yang ibu yang baik akan berpikir, layakkah aku membeli sementara anak-anakku masih membutuhkan biaya. Ditahannya. Padahal saya tahu saat itu mempunyai blender bagi seorang wanita rumah tangga sangat-sangat membanggakan. Itu saya catat. Ketika saya sudah mulai bekerja, saudara, saya tahu 25 Desember adalah hari ulang tahun mama saya. Jadi beberapa hari sebelumnya saya ajak pacar saya ke Pasar Baru. Mama mau ulang tahun, yuk kita beli kado. Apa yang saya cari? Blender nasional. Saudara, pada saat beliau ulang tahun, saya datang dengan pacar saya. Wih, gede banget kadonya. Ma, buka ma. Apa ini berat? Begitu dia buka, dia terkejut sekali. Aduh Ben, blender nasional. Mahal loh harganya. Enggak, buat mama gak ada yang mahal. Saudara, 2 tahun kemudian, mama saya meninggal dunia karena gagal ginjal. Saya kehilangan seorang mama yang sangat mengasihi saya. Pendidikannya cuma 2 SD. Tapi hikmat dia mendidik anak dengan kasih, lulusan S2 pun tidak menang lawan dia. 5 anaknya merasa selalu spesial di hati mama. Saya merasa dia paling sayang saya. Kakak saya bilang enggak, dia paling sayang saya kok. Heran itu mama bisa begitu. Saudara, setelah penguburan saya kehilangan seorang mama yang sangat-sangat memberikan, ya di hati saya itu luar biasa beliau. Saat itu saya sudah berkeluarga. Setelah penguburan beberapa hari kemudian saya pulang ke rumah papa saya masuk ke kamar mama saya pengen lihat barang-barang beliau untuk menjadi kenangan yang manis. Saya liatin, saya netes air mata. Disinilah mamaku dulu, inilah ranjang waktu aku kecil, disinilah kami tertawa bersama-sama. Lalu aku tertarik pada lemari bajunya. Saya buka. Begitu saya buka, perhatian saya cepat tertancap kepada sebuah benda di lemari baju. Apa itu? Blender nasional. Blender ada di lemari baju. Saya cepat-cepat membukanya. Betapa terkejutnya, blender itu tidak pernah dipakai. Aduh, saya mendekap blender itu, memeluknya dengan sembari menangis. Hati saya berkata, mama, kenapa tidak engkau pakai, ma? Kalaupun rusak, aku bisa membelikan kau yang baru lagi. Hari ini kalau saya pergi ke mall, ke pertokoan, setiap melihat blender, hati saya tidak tahan. Seolah-olah ada satu hati yang menjerit dan berkata, aku bisa beli 10 blender sekarang. Tapi buat siapa? Beliau telah meninggal dunia. Aku tidak punya privilege itu lagi. Bagi saudara yang merasakan telah kehilangan seorang ibu atau seorang ayah atau dua-duanya, engkau bisa mengerti hal ini bukan? Berapa M pun kita punya, berapa mewah pun mobil atau rumah yang kita sediakan buat beliau. Kalau dia tidak ada lagi, engkau tidak mampu memberinya lagi, bukan? Buat siapa? 5 tahun setelah mami saya meninggal, papa saya meninggal. Saudara-saudara selama 5 tahun terakhir hidupnya penuh dengan kesepian. 5 anaknya sudah berkarya, rumah itu kosong sepanjang hari. Mungkin dia juga gak ngomong-ngomong sepanjang hari. Padahal dulu yang merupakan as keluarga kami. Segala sesuatu tanya papa, tanya papa, tanya papa. Setelah dia tua dia diam seperti pesakitan yang tidak bicara sama siapapun. Saudara, kalau saya bekerja pergi jam 7 pagi, kadang-kadang pulang jam 9 malam atau setengah 9, capek. Tapi mengingat papa, sendirian saya belokan ke sana. Enggak pulang ke rumah dulu. Nah, saudara, ketika saya hampir sampai ke rumah papa, di situ ada martabak telur, tukang martabak telur. Saya tahu papa saya sangat suka. Jadi saya beli sebuah martabak telur. Nanti datang ke rumah papa, dia bukakan pintu. Ah, Ben, sudah malam pakai datang aja, kamu udah capek, gak usah datang. Saya bilang, gak apa-apa, pa. Papa gimana kabarnya? Baik-baik aja, baik-baik saja. Ini apa lagi? Dia berkata, martabak telur buat papa. Aduh, jangan bawa gini-ginian. Gak usah lah. Mulutnya ngomong gak usah, dibuka juga terus dimakan. Itulah orang tua. Lalu dia mulai cerita. Cerita, cerita, cerita apa? Cerita yang sudah puluhan kali saya dengar. Saya pengen berkata dalam hati, bosen pa. Bete tau gak? Gue ini udah capek. Tapi saudara-saudara mengingat bahwa dia adalah orang tua yang pernah menghutangi saya begitu banyak. Gak layak. Saya diam menahan kantuk saya. Saya berkata begini, mosok sih kamu gak bisa tahan mendengarkan orang tua setengah jam saja. Saya teringat ketika saya berumur 7. Di ulang tahun yang ke-7 dia memberikan sepeda roda 2 yang kecil. Lalu dia berkata, ini buat kamu Benny. Ayo papa ajarin, nanti saya jatuh loh. Enggak, papa pegang. Papa pegang ya, benar ya. Nah, kemudian saya mulai mengenjot sepeda saya, dipegangin. Saya takut, jangan lepas ya pak, jangan lepas ya. Sampai satu hari, enggak, papa pegangin terus, papa pegangin. Udah terus. Tiba-tiba dilepas sama dia. Saya enggak tahu, sudah dilepas, dia berjalan di samping saya. Terus nak, ada papa nak. Nanti jatuh loh, ada papa nak. Dia yang berlari tanpa lelah mengajarkan anak putranya yang berumur 7 naik sepeda roda 2. Dia juga yang sering membawa saya ke pundaknya main kuda-kudaan. Saya rasa begitu gagahnya papa saya, begitu tingginya dia dan saya merasa aman. Sekarang gak sanggupkah aku mendengarkan papaku yang kesepian tinggal setengah jam saja untuk mendengar orang tua ini bicara. Sering kali kita tidak adil, saudara. Kita lupa kita orang berhutang. Kita lupa bahwa kesempatan mengasihi dan menghormati mereka itu waktunya terbatas sekali. Sekarang saudara kalau lihat martabak telur, aku ingin berkata, aku pengen beli 100 martabak telur. Tapi buat siapa? Buat siapa? Bagi saudara yang masih punya papa mama itu privilege daripada Tuhan. Itu hak istimewa yang masih diberikan agar engkau menghormati, mengasihi. Tidak selama-lamanya mereka akan kau jumpai. Tidak selama-lamanya mereka akan berkumpul denganmu. Jangan beri penghormatan setelah mereka meninggal dunia. Tidak ada gunanya. Kita membangun bongpai belasan juta, puluhan juta. Tidak ada gunanya. Karena mereka telah meninggal dunia dan tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tapi buat hati mereka suka, buat hati mereka bangga, buat hati mereka bercerita kepada temannya. Aduh, kalau anak saya yang kedua itu benar-benar sayang sama saya. Buat mereka bercerita kepada temannya dan berkata, anak saya yang terakhir itu selalu SMS saya. Dia pikirin kesehatan saya, selalu cemas. Anak saya yang ketiga itu selalu supirnya disuruh datang. Ada aja bawa camilan ini kayak camilan itu. Buat mereka bercerita bahwa mereka bangga kepada kita. Sehingga sakit penyakit 9 bulan mengandung kita itu tidak pernah direken lagi. Puluhan bahkan, puluhan tahun mendidik kita dan membesarkan kita dengan air mata. Dengan pengorbanan tidak dirasa lagi. Saudara, orang tua tidak minta banyak, bukan? mengirim SMS, mengirim foto anak kita, cucu mereka. Keluar kota di sana, non jauh di sana. Sudah membuat mereka ke gereja dan berkata, kamu sudah lihat cucu saya? Ini loh. Tapi bukankah kita sering lupa? Seorang ibu berkata, udah 2 tahun Pak Benny, saya minta-minta foto cucu, gak dikasih. Ada lagi yang aneh bin ajaib. Kemarin seseorang berkata, iya, saya sama mama saya satu Jakarta. Tapi udah 6 bulan saya gak tahu. Gak pernah jumpa sama mama. Di kota yang sama, mama yang tua itu tidak ditengoki. Nanti kalau kesempatannya sudah habis, engkau baru tahu. Ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, yang tidak mungkin kita tebus lagi. Kasihi mereka. Saudara, firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Di dalam perintah ini ada berkat. Lanjut umur. Saudara, di dalam frasa Ibrani lanjut umur itu tidak selalu berarti kronologis yang panjang. Tetapi itu berarti satu kehidupan yang diberkati Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan an abundant life. Satu kehidupan yang limpah oleh rahmat Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan. Baik secara spiritual dan tidak selalu berarti materi, saudara. Inilah yang kita cari, bukan? Bukankah kita pergi kerja lebih pagi, pulang lebih malam hanya untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari damai sejahtera, bukan? Ngapain cari jauh-jauh? Kuncinya salah satunya ada dalam rumah kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Maka berkat Tuhan akan mengalir dalam diri kita. Mari saudara, kita katakan pada Tuhan, pimpin aku Tuhan untuk melaksanakan firman ini. Buat aku menghargai lagi orang tuaku. Mengasihi dan menghormati mereka. Mari kita berdoa.